short, aku punya challenge buat suami aku. Kamu harus minum gelas ini, minum air di gelas ini tanpa menyentuh handphonenya. Jadi kamu harus minum tapi nggak boleh sentuh, nggak boleh sentuh handphone. Kalau bisa aku kasih ini. Gimana caranya nggak tahu? Aku minum pasti. Aku minum berkurang ya. Iya. Dah berkurang. Percaya nggak? Gimana berkurang? Coba buka handphonenya. Aku nggak pegang handphone. Coba kamu buka. Berkurang. Itu mah semua juga bisa, ayang.